بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Berikutnya adalah bab yang baru juga tentunya seputar atau berkaitan dengan tauhid, yaitu kata beliau rahimahullah, bab la yuraddu man sa'ala billah, bab tentang tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ditolak permintaannya. Bab ini juga seperti bab sebelumnya, ya, tentang ta'zimullah subhanahu wa ta'ala, tentang benar-benar merealisasikan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab di antara bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ini, ketika ada yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ditolak. Jangan ditolak permintaannya. Dan seperti yang kita pelajari bahwa ta'zimillah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan fondasi tauhid. Tauhid terbangun di atas fondasi ini, dasar ini, yaitu at-ta'zim lillah. Maka segala bentuk pengagungan kepada Allah harus direalisasikan, harus diwujudkan, agar tauhid seseorang dapat tegak dan sempurna. Di antaranya adalah ini, ketika ada yang meminta kepada kita sesuatu hal dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan ditolak permintaannya. Penulis rahimahullah mengatakan la yurad. La di sini merupakan harfu nafi. La an-nafiyah. Yakni partikel negatif yang berarti tidak. Tidak ditolak. Nah, penafian semacam ini mengandung dua kemungkinan hukum. Kemungkinan yang pertama adalah makruh. Makruh, menolak permintaan seseorang yang telah memintanya dengan menyebut nama Allah. Makruh. Kemungkinan yang kedua adalah hukum haram. Yakni haram, menolak permintaan seseorang yang memintanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua kemungkinan hukum ini. Mana yang tepat dan mana yang benar, maka dikembalikan kepada rinciannya. Ya, terkadang haram dan terkadang makruh, sebagaimana yang terang oleh para ulama. La yurad, tidak ditolak, tidak boleh ditolak permintaan orang yang meminta, yakni meminta kepada orang lain, seseorang meminta kepada orang lain. Billah, dengan Allah, yakni dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan billah di sini tidak hanya lafaz Allah, namun semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dia menyebut lafaz Allah, saya meminta kepadamu demi Allah, billah. Atau dengan nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, nama-nama yang lain yang sangat banyak. Demikian pula, walaupun tidak dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi menyebut, ya, dengan istilahnya adalah isim mausul, misalkan, yang dimaksud adalah Allah. Seperti yang telah lalu, di dalam hadis tentang Al-Abras, Al-Aqra' dan Al-A'ma, si belang, si botak, dan si buta, malaikat datang dalam wujud manusia kepada mereka dan mengatakan as'aluka billadzi a'taka, aku meminta kepadamu demi zat yang telah memberimu. Ini billadzi a'taka, tidak menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia sebut adalah istilahnya isim mausul kata hubung atau kata sambung atau semacam itu. Intinya adalah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lafaz Allah atau dengan lafaz nama-nama yang lain selain lafaz Allah, atau dengan hal-hal lain yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ditolak permintaannya. Tidak boleh ditolak permintaannya. Nah, ini terkait dengan hukum apa? Hukum ya, mengabulkan, memenuhi permintaan orang yang meminta. Ya. Apabila dia meminta dengan ini pertama Allah, maka tidak boleh ditolak. Ya, hukumnya tidak boleh menolak, ya, tidak mengabulkan, tidak memenuhi permintaannya. Tapi terkait dengan meminta itu sendiri, apa hukumnya? Apakah boleh meminta kepada orang lain suatu hal? Ya, terkait dengan memenuhi permintaan, itu yang dimaksud di dalam bab ini. Namun, meminta itu sendiri, kita meminta kepada orang lain sesuatu, apa hukumnya? Man. Meminta, ya, hukumnya, hukum asalnya adalah dilarang. Meminta kepada orang lain, hukum asalnya adalah dilarang. Sehingga jangan bermudah-mudahan meminta-minta kepada orang lain. Hukum asalnya adalah dilarang, terkadang makruh, dan terkadang haram. Terkadang makruh, dan terkadang haram. Sehingga jangan meminta kecuali ketika ada hajah, kebutuhan yang mendesak, atau memang ada darurat, keadaan darurat, yang mau tidak mau kita harus meminta. Kalau tidak, maka akan ada darar, mudarat yang membahayakan kita. Ya. Sehingga hukum asalnya dilarang, entah makruh atau haram. Ya. Dalilnya di antaranya adalah hadis yang menyebutkan tentang beberapa poin bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Di antara poin-poin bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah alla yas'arun nasa syai'an, tidak meminta apapun kepada orang lain. Ya, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis, ya, walaupun seseorang meminta tolong diambilkan tongkat yang terjatuh, ya, dari atas tunggangannya, tolong ambilkan daripada saya harus turun, ya, daripada saya harus turun, tolong ambilkan tongkat saya ini, nawil nihi, ya, mengatakan kepada orang lain, nawil nihi, tolong ambilkan. Ya, ini juga termasuk poin bayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, tidak meminta apapun sebisa mungkin, walaupun sebatas itu. Ya, walaupun sebatas itu. Ini hukum meminta-minta. Ya, hanya saja tentunya ya kita ya pengertian kepada orang lain yang butuh dibantu ya dibantu. Tapi terkait meminta-minta, walaupun bantuan semacam itu, maka hendaklah tidak meminta dan kerjakan sendiri selama ya masih memungkinkan dan masih mudah. Bal yanzil wa ya'khudhu. Maka hendaknya orang yang semacam tadi turun dari tunggangannya dan mengambil tongkatnya sendiri. Ini dalilnya. Di antara dalilnya. Demikian pula dari segi ya, al-makna dari segi apa namanya hikmah. Hikmah kita tidak bermudah-mudahan meminta adalah kita akan ya makin memuliakan diri sendiri dan tidak merendahkannya di hadapan orang lain, sehingga diri kita akan muhtaram 'indan nas, ya, akan selalu dimuliakan, dihormati dan disegani. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang sedikit-sedikit meminta bantuan, padahal enggak masalah, dia mengerjakan sendiri, masih sangat mudah. Ya. Oleh karena itulah, Nabi SAW bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan, ya, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ya, izhad, zuhudlah. Maksudnya adalah jangan berambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan menyukaimu. Manusia akan suka kepadamu, cinta kepadamu ketika engkau tidak suka melirik, tidak suka berambisi ya terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Mereka justru akan suka. Ya, berbeda dengan orang yang ya dikit-dikit minta melirik ya apa yang dimiliki oleh orang lain, akan dibenci oleh orang. Akan dibenci oleh orang. Ini menunjukkan bahwa ya memuliakan diri sendiri dan tidak merendahkannya di hadapan manusia dengan cara meminta-minta, suka meminta-minta, maka ini ya suatu hal yang apa dituntut dalam syariat. Sehingga hukum asalnya meminta itu adalah makruh atau haram. Intinya adalah dilarang, makruh atau haram. Kecuali ketika ada hajah atau ada darurah. Darurah ini keadaan darurat. Ya, yang jika tidak meminta maka akan ada darar, mudarat yang menimpa. Nah, mungkin bisa dikatakan terkait dengan rincian hukum meminta makruh atau haram. Pada asalnya meminta hukum makruh atau haram. Ya. Nah, bagaimana kapan makruh dan kapan haram bisa dibagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah su'alul mal. Meminta harta benda milik orang lain. Meminta harta benda milik orang lain, hukum asalnya adalah muharram, diharamkan. Hukum asalnya adalah diharamkan. Berarti kan milik orang lain yang itu bukan milik kita ya. Kalau hak milik kita ya wajar kan. Ya. Meminta apa, misalkan karyawan meminta gaji, ya itu kan milik kita, hak kita. Atau seorang anak meminta kepada orang tua, anak ini dan masih dinafkahi oleh orang tua, ya wajar. Itu haknya. Ya. Tapi yang bukan haknya maksudnya. Yang bukan haknya, dia minta. Ya. Maka ini hukumnya haram, hukum asalnya. Kecuali ketika ada apa? Ada darurah. Perhatikan darurah bukan hajah. Kalau hajah itu ya kebutuhan, keperluan yang sifatnya itu ya tidak ada mudarat. Hanya saja kalau tidak meminta maka masyaqqah sangat berat dan menyulitkan. Ya. Tapi kalau darurah itu sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat, membahayakan nyawa, ya, membahayakan apa, ya fisik dan seterusnya, ya ini darurah. Dan kaidahnya, ya, kaidahnya adalah al muharram tubihuhu al darurah. Perkara yang haram itu hukumnya menjadi mubah, menjadi diperbolehkan kapan? Ketika ada darurah. Ketika ada suatu kondisi yang sangat mendesak yang terdapat padanya mudarat, ya, maka boleh melakukan haraman itu. Contohnya apa? Contohnya adalah memakan bangkai. Hukumnya haram, tapi seandainya dalam suatu kondisi tidak ada makanan lain kecuali itu, misalkan di perjalanan jauh atau mungkin ya di mana di padang pasir mungkin begitu, tidak ada makanan kecuali bangkai yang dia dapati ini, yang ditemukan ini, bagaimana? Maka hukumnya boleh dia makannya karena dia dalam keadaan darurah. Dia makan secukupnya. Ya, karena dia dalam keadaan darurah yang bisa menimbulkan mudarat, bisa membahayakan nyawanya. Ini darurah. Beda dengan hajat. Lah hajat tidak sampai timbul mudarat. Hajat ya keperluan yang tidak sampai menimbulkan mudarat. Nah, meminta harta benda milik orang lain hukum asalnya adalah haram, ya maka tidak boleh meminta harta milik orang lain yang bukan haknya kecuali ketika dalam keadaan darurah. Ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal insan la yazal yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atul laham. sesungguhnya ya, seseorang, ada seseorang yang terus-menerus meminta-minta kepada manusia, yaitu harta benda, minta uang, minta harta, terus-menerus seperti itu sampai dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Ya, ya, dia ingin mengenyangkan ya dirinya sendiri selama hidup di dunia dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Maka hukumannya, di antara hukumannya pada hari kiamat adalah daging itu tidak ada. Daging yang dia dapatkan ya dari hasil meminta-minta selama di dunia, di akhirat sudah tidak ada. Ya, akhirnya tidak ada di wajahnya satu potong daging pun. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta harta benda milik orang lain hukumnya adalah haram. Kecuali ketika ada darurat. Kemudian, keadaan yang kedua. Selain meminta harta benda, yang kedua adalah su'alul ma'unah. Meminta bantuan. Bantuan di sini bukan bantuan finansial, keuangan ya. Yang dimaksud di sini meminta bantuan ya seperti bantuan tenaga. Tolong bantu saya ya dengan tenagamu. Atau dengan jah kedudukan. Ya, ya kamu memiliki orang yang memiliki kedudukan, tolong bantu saya. Ya. Kamu orang yang memiliki kedudukan, tolong bantu saya menjembatani antara saya dengan bulan. Ya, sebenarnya kamu bagus untuk memediasi. Dan semisalnya. Hukumnya apa ini? Hukum asalnya adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh. Ya. Ya, sehingga seperti tadi, meminta apapun, hukum asalnya dilarang. Meminta apapun, hukum asalnya apa? Dilarang. Terkadang hukumnya adalah haram, yaitu meminta apa? Harta benda. Ya. Milik orang lain, bukan haknya ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, makruh, yaitu meminta bantuan selain harta benda. Sehingga meminta bantuan selain harta benda ini kepada orang lain, hukum asalnya adalah makruh, kecuali dalam keadaan apa? Bukan darurah, keadaan hajat. Ya, kalau darurah itu kebutuhan mendesak, sangat mendesak, yang bisa menimbulkan mudarat. Kalau hajat, ya lebih ringan, kondisi yang lebih ringan daripada itu. Butuh begitu saja. Butuh bantuan. Ya, butuh bantuan. Ya, memang sangat membutuhkan bantuan. Hajat itu yang bisa menimbulkan masyakoh. Hajat adalah suatu keadaan yang bisa menimbulkan masyakoh. Apa itu masyakoh? Masyakoh yaitu hal yang berat, sulit, ya sukar. Seandainya tidak meminta tolong, maka sulit, berat begitu. Tapi tidak sampai memudaratkan nyawanya, memudaratkan akalnya, memudaratkan harta bendanya, dan seterusnya. Nah ini terkait dengan hukum meminta. Ya. Kemudian terkait dengan hukum apa? Ijabah. Memenuhi permintaan orang lain. Memenuhi permintaan orang lain. Apa hukumnya? Nah, ini yang dibahas dalam bab ini. Hukum memenuhi permintaan orang lain. Ini perlu dibahas ya secara rinci. Sebab itu dibagi menjadi dua keadaan. Memenuhi permintaan orang lain. Ya. Terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ya, si peminta tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebut nama Allah di dalam permintaannya. Dia hanya meminta saja, "Wahai fulan, a'tini kada." "Wahai fulan, ya berilah saya ini." "Ya berilah saya itu," minta. Ya, atau tolong bantu saya begini begitu, tanpa menyebut ya demi Allah, dengan nama Allah saya meminta kepadamu. Nah, tidak menyebut. Seperti biasa, hanya apa menyampaikan permintaannya. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Memenuhi permintaannya? Hukum memenuhi permintaannya, ya. Maka bergantung pada apa yang dia minta, ya kan? Kalau yang dia minta adalah suatu perkara yang haram, maka tidak boleh dipenuhi. Kalau yang dia minta adalah suatu perkara yang makruh, ya mungkin dikatakan makruh untuk dipenuhi. Kalau yang dia minta adalah suatu perkara yang mubah, maka silakan dipenuhi. Itu punya mubah. Ya. Kalau yang dia minta adalah suatu perkara yang sunnah, maka dianjurkan untuk dipenuhi. Kalau yang dia minta adalah perkara yang wajib, ya wajib dipenuhi. Intinya kembali pada kondisi. Ya, kembali pada apa? Kondisi. Ya, mungkin haram, mungkin makruh, ya, mungkin mubah, atau sunnah, atau bahkan wajib, tergantung pada kondisi. Intinya apa? Ya, dia diberi saja apa? Kalau perkaranya mubah, ya, apalagi sunnah, apalagi wajib, ya penuhi permintaannya. Nah, ini keadaan yang pertama. Ketika si peminta tidak menyebut nama Allah di dalam permintaannya. Keadaan yang kedua adalah an-nas'ala billah. Dia meminta dengan menyebut nama Allah. Dia meminta dengan sangat. Dia perkuat permintaannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, as'aluka billah misalkan, aku minta, aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Ya. Hukumnya ya adalah ya juga bergantung kepada apa yang dia minta. Jika yang dia minta itu adalah perkara haram, ya intinya adalah jika yang dia minta adalah perkara dosa, maka tidak boleh dipenuhi walaupun dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang minta uang untuk apa? Membeli khamr misalkan. As'aluka billah a'tini malan li ashtari bi khamran misalkan. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah, berilah saya uang untuk membeli khamr. Nah, ini kan jelas enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian bantu membantu, tolong menolong, ya, di atas dosa, dalam melakukan dosa. Ya, intinya kalau dosa jangan dipenuhi, walaupun menyebut nama Allah. Ya. Demikian pula tidak wajib dipenuhi, ya, tidak wajib dipenuhi walaupun menyebut nama Allah. Ya. Ketika ada mudarat, ya, ada mudarat terhadap, ya, pihak yang diminta, memudaratkan pihak yang diminta. Contohnya apa? Ya, contohnya seseorang datang kemudian meminta as'aluka billah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, ya, tolong beritahu saya rahasia-rahasia kamu di rumah. Nah, ini nggak perlu dijawab. Gak perlu dipenuhi permintaannya karena apa? Memudaratkan, ya. Karena memudaratkan pihak yang diminta, ya. Atau mungkin meminta harta benda apa, wah jumlahnya luar biasa. Akhirnya ya bangkrut, jatuh miskin kita kalau dipenuhi. Ya ini juga gak perlu dipenuhi walaupun menyebut nama Allah karena ada mudarat. Bermudarat untuk pihak yang dimintai. Nah, jika terlepas dari dua hal ini, di dalam permintaannya tidak ada dosa. Ya, demikian pula tidak bermudharat terhadap pihak yang dimintai. Maka ketika itu apa? Wajib memenuhi. Jadi wajib memenuhi permintaan orang yang memintanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajib hukumnya kapan? Ketika tidak mengandung dosa permintaannya. Juga tidak memudaratkan pihak yang diminta. Ya. Maka wajib untuk dipenuhi. Nah, wajib untuk dipenuhi. Hanya saja sebagian ulama ya merinci. Ya. Hanya saja sebagian ulama merinci. Ya. Apabila permintaan itu ya walaupun dengan menyebut nama Allah ditujukan tidak kepada orang tertentu saja. Ya, tapi kepada beberapa orang, ya. Misalkan ayyuhal muslimun, misalkan begitu ya, tiba-tiba ada orang datang masjid misalkan ya, kemudian minta as'alukum billah, saya mohon kepada kalian dengan nama Allah beri saya ini dan ini. Nah, ini kan enggak pada perorangan. Maka yang penting ada di antara kaum muslimin atau di antara ya pihak yang dipanggil ini, yang diminta ini, ada yang memberi. Yang penting itu. Ya, tapi tidak sampai dikatakan orang per orang itu di apa? Dihukumi wajib untuk memberi. Kenapa? Karena permintaannya ditujukan tidak kepada perorangan. Ya, tidak kepada perorangan tertentu. Beda kalau datang ke rumah kita wajah. Sudah ditodong, berarti memang kita yang harus memberi, kan begitu. Ketika permintaan tersebut yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala ditujukan tidak kepada perorangan tertentu, ya, maka hukumnya tidak wajib memenuhi, namun hukumnya sunnah untuk memenuhi. Ya. Tidak wajib memenuhi permintaannya, tetapi sunnah, disunahkan untuk memenuhi permintaannya. Ya, ini rincian sebagian ulama. Ya. Jadi hukumnya apa? Wajib untuk memenuhi permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Dan juga sebagian ulama merinci, jika yang dituju, yang dimintai bukan perorangan, ya, maka tidak wajib, kecuali hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Ya, rincian ini, tambahan rincian ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini rincian, beberapa rincian tentang hukum meminta dan hukum memenuhi permintaan. Penulis rahimahullah menyebutkan satu hadis di dalam bab ini. Ya, dari hadis tersebutlah beliau mengambil judul bab ini, la yuraddu man sa'ala billah. Hadis tersebut adalah Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'a'idzuhu." Barang siapa memohon perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. "Wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu." Dan barang siapa meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Waman da'akum fa'ajibuhu. Barang siapa mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, yakni memberikan, melakukan suatu kebaikan untuk kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika kalian tidak mendapati ya apa yang bisa kalian balaskan kepadanya, tidak ada yang bisa untuk membalas kebaikannya, fad'ulahu, maka doakanlah dia, doakan dengan kebaikan, hatta turau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian memandang, menduga, mengira dengan doa tersebut bahwa kalian telah ya membalasnya dengan yang setimpal, tapi dengan cara mendoakan. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i bi sanadin sahih. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullah dengan sanad yang sahih, kata beliau. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, seperti yang kita pelajari, man ini termasuk apa? Siyal, al-umum, bentuk lafaz yang memberikan makna umum, luas, menyeluruh, semua. Man, yani kullu man, semua yang ista'adha, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'a'idzuhu, maka berilah perlindungan kepadanya. Naam. Ya, misalkan dia mengatakan a'udzu billahi mink. Aku berlindung kepada Allah darimu. Nah itu, ini contoh ista'adha billah. Orang yang ista'adha billah mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Jika ada orang yang mengatakan seperti itu, misalkan a'udzu billahi min, aku berlindung kepada Allah darimu, dari kejahatanmu, maka wajib kamu memberikan perlindungan kepadanya dan tidak menyakitinya. Ya. Tidak ya menjahatinya, memzaliminya. Ya. Nah, walaupun mungkin kita sebenarnya tidak ingin melakukan kejahatan, kezaliman terhadapnya, tapi ketika dia mengatakan seperti itu, dia menyatakan berlindung kepada Allah dari kita, ya sudah, benar-benar tidak diganggu, bahkan mungkin tidak berhati. Mungkin, ya. Intinya benar-benar tidak diganggu. Kita benar-benar berhati-hati darinya. Jangan sampai mengganggunya, menyakitinya. Walaupun kita tidak ada niat menyakitinya, terus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena dia telah ista'adha berlindung kepada zat yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita, ya wanita Jauniyah, ya dari kabilah Jaun atau semacam itu, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masuk kepada ya wanita yang beliau nikahi itu, ternyata wanita itu justru mengatakan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu, dari Anda wahai Rasulullah. Nah, padahal baru menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baru masuk dan mendekatinya. Dan dia justru mengatakan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari Anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon ya perkataan dia laqad uzti ta'zim au ma'al. Sungguh benar-benar engkau telah berlindung dengan zat yang maha besar. Ilhaqi bi ahliki, kembalilah keluargamu. Ya, sudah. Ya, tidak lagi menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah keluargamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Ya, barangkali mungkin tidak sengaja menyakitinya atau merasa dia tersakiti padahal dia tidak menyakiti dan semisalnya. Ya. Sementara dia telah berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tauhid yang sangat sempurna. Beliau sangat mengagungkan dan memuliakan Allah, maka beliau memilih untuk menjauh dari wanita tersebut dan menjauhkannya. Nah, sehingga ya, siapapun yang berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib ya untuk kita lindungi, termasuk dari diri kita sendiri, jangan sampai sedikit pun menyakitinya. Ya. Ini di antara bentuk ya kesempurnaan tauhid seseorang. Ya. Nah. Dikecualikan dari hal ini adalah seseorang yang berlindung walaupun berlindung kepada Allah dari suatu perkara yang wajib atasnya. Contohnya apa? Ya, contohnya orang yang berlindung, saya berlindung kepada Allah, jangan paksa saya mengerjakan sholat. Ya, tetap. Ya, kalau kita memiliki wewenang, kita paksa untuk mengerjakan sholat, walaupun dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak berhak untuk berlindung dari suatu kewajiban. Ya, berlindung, menghindar dari suatu kewajiban. Ya, demikian juga mungkin bisa dicontohkan dengan orang yang memiliki hutang. Gak mau mengembalikan hutang, padahal dia mampu. Kemudian mengatakan aku berlindung kepada Allah. Darimu. Ya, tetap kembalikan dulu uang saya, kan begitu. Ya. Karena itu adalah kewajibannya. Nah, demikian juga, ya, jika orang itu melakukan kejahatan, ya, kejahatan, kezaliman, penganiayaan, atau keharaman apapun, keharaman, ya. Kemudian dia, ya, berusaha menghindar dari hukuman, ya, tidak ingin diganggu, ya, tidak ingin dipaksa untuk meninggalkan keharaman tersebut dengan mengatakan a'udzu billahi minkum, aku berlindung kepada Allah dari kalian, ya, tetap melakukan keharaman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin melindungi orang yang apa? Orang yang bermaksiat. Allah tidak melindungi orang bermaksiat. Percuma kalau mengatakan begitu. Jadi dikecualikan dari ya, hal ini adalah apa? Ketika dia berlindung dari suatu kewajiban agar bisa meninggalkan kewajiban, atau berlindung kepada Allah dari apa? Dari apa? Hukuman agar terus bisa melakukan keharaman, maka tidak diterima permohonan perlindungannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sa'ala billahi fa'atuh." Wa man sa'ala billah fa'atuh. Di kitab yang ada di antum, urutannya mana dulu? Man sa'ala dulu atau man sa'ala? Man? Man sa'ala. Kemudian di kalimat yang kedua, "Wa man sa'ala billahi fa'atuh." Dan barang siapa meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Nah, inilah ya kalimat yang dimaksud di dalam bab ini. Darinya beliau penulis rahimahullah mengambil judul bab ini, la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh ditolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'ala billahi fa'atuh, barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah maka berilah dia. Nah, yani setiap orang, karena man di sini memberikan makna yang luas, menyeluruh, setiap orang yang seperti itu. Ya. Memohon, meminta ya kepada orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'atuh, maka berilah dia. Wajib atau sunnah atau mubah-mubah saja memberinya, bagaimana tadi? Jawabannya wajib, ya. Wajib dia apa? Dia penuhi. Wajib dipenuhi permintaan orang ya yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dua syarat tadi kan. Tidak mengandung dosa permintaannya, ya. Seperti orang meminta sesuatu untuk melakukan dosa, ya, keharaman. Demikian juga yang kedua apa? Selama tidak memudaratkan pihak yang diminta. Gitu ya. Maka wajib untuk dipenuhi permintaannya karena dia sudah minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kecuali jelas kan tadi ya. Rincian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ditujukan kepada bukan kepada perorangan, maka hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya hanya sunnah. Nah ini apa, harus diberi, harus dipenuhi permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengan memenuhi permintaannya, ya, maka kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah dia sebut di dalam permintaannya. Demikian pula yang kedua tentunya adalah ijabah li hajati, memenuhi kebutuhannya, mungkin dia memang butuh untuk dibantu. Jadi di samping ta'zim lillah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi permintaannya, demikian pula ya kita membantu dia, mungkin dia memang memiliki kebutuhan yang perlu dibantu. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, wa man da'akum fa'ajibuhu, dan barang siapa mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Ya, yang nampak da'akum di sini adalah seperti tadi maknanya mengundang. Ya, mengundang untuk menyantap hidangan makanan misalkan. Ya, ini undangan-undangan yang tujuannya untuk memuliakan dan semisalnya. Karena terkadang di dalam bahasa Arab da'akum artinya adalah memanggil. Ya, memanggil biasa. Ya, nampaknya bukan itu yang dimaukan di dalam hadis ini. Jadi maknanya bukan wa man da'akum, barang siapa memanggil kalian, wahai fulan begitu. Wahai fulan, maka jawablah panggilannya, bukan itu maksudnya ya. Kalau begitu nanti gimana? Setiap lihat orang telepon harus diangkat ya. Ya kan? Ya, panggilan dijawab, kalau enggak dijawab kan enggak terjawab. Barang siapa memanggil kalian, ya, maka jawablah panggilannya, kan enggak begitu maksudnya. Maksudnya ya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, da'akum ini mengundang. Ya, mengundang untuk datang ke tempatnya, ya, menyantap hidangan makanan dan tulisannya. Barang siapa mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Penuhilah undangannya. Fajibuh ini ya tergolong apa, fi'il apa? Fi'il amr. Ya, fi'il amr yakni perintah. Dan hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Berarti wajib memenuhi undangan. Hanya saja jumhur ulama ya mungkin dengan melihat dalil-dalil yang lain atau indikasi-indikasi yang lain, perintah untuk memenuhi undangan hukumnya wajib hanya ketika undangan tersebut dalam rangka walimatul urs, walimah pernikahan. Hanya wajib kapan memenuhi undangan, hukumnya wajib kapan? Hanya ketika undangan tersebut dalam rangka walimatul urs, walimah al-urs, ini walimah pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lain, ya misalkan undangan apa? Ya undangan biasa, ramah tamah, bukan walimah urs. Atau mungkin walimah apa? Khitan, kadang begitu ya orang. Setelah mengkhitan anaknya, dia mengundang. Ya, teman-teman misalnya. Intinya bukan walimatul urs. Diterangkan oleh jumhur ulama, hukumnya sunnah. Jadi perintah di sini, ya fa'ajibu, penuhilah undangannya, hukumnya wajib atau sunnah, dirinci. Hukumnya wajib jika itu adalah walimatul urs, dan hukumnya sunnah jika itu bukan walimah urs. Undangan selain walimah urs. Nah, ini pendapat jumhur ulama, Allahu a'lam. Ya. Yang jelas, entah hukumnya wajib atau sunnah, ya tetap. Ya, para ulama menjelaskan syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat, ya, seseorang itu diperintahkan untuk memenuhi undangannya. Entah hukumnya wajib atau sunnah ya. Ya. Wajib itu kalau walimatul urs menurut jumhur ulama. Intinya entah wajib atau sunnah, kapan seseorang yang diundang itu semestinya memenuhi undangan. Ya, memenuhi undangan. Ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi syaratnya, maka ya, tidak diharuskan, tidak diperintahkan untuk memenuhi undangan. Syarat yang pertama adalah, ya, pihak yang mengundang, ya, bukan orang yang semestinya dihajar. Ya. Pihak yang semestinya dihajar seperti apa ya? Seperti ahlul bid'ah yang semestinya dihajar. Ya. Atau mungkin pelaku maksiat yang sedang dihajar. Karena pelaku maksiat kan gak mesti dihajar terus kan. Tahu hajar ya. Dihajar berarti memang dijauhi. Tidak diajak bicara. Ya. Tidak beramah tamah dengannya. Ya. Dan rinciannya panjang. Untuk pembahasan khusus. Intinya adalah. Tidak termasuk orang yang semestinya dihajar. Yang ditinggalkan. Tidak mendekat. Tidak beramah tamah dengannya. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada kemungkaran di dalam acara tersebut. Ya, kalau dalam acara tersebut ada kemungkaran, maka tidak wajib. Ya, bahkan tidak disunahkan, bahkan tidak diperbolehkan menghadirinya, memenuhi undangan tersebut. Ya, kenapa? Karena ada kemungkaran. Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam Al-Qur'an bahkan dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk apa? Ya tidak terus-menerus berada di tempat mungkar ya, tempat yang terdapat adanya kemungkaran maksiat. Ya. Maka ketika ada kemungkaran di acara tersebut ya apa? Tidak boleh kita menghadirinya kecuali jika kita mampu untuk ya, menghilangkan kemungkaran tersebut. Inkarul munkar. Ya, mengingkari kemungkaran, mengubah kemungkaran. Ya, kalau memungkinkan ya kita ya mungkin kita tamu undangan istimewa yang sangat dihormati, disegani oleh pihak yang mengundang. Kita bisa mengubah kemungkaran itu, maka tetap apa kita penuhi undangannya, bahkan bisa jadi wajib. Karena kalau kita datang, kemungkaran akan hilang. Kalau kita tidak datang akan terus berlanjut, maka apa? Ya. Kita apa? Tetap datang atau bahkan wajib untuk mendatanginya. Di samping wajib atau mungkin diperintahkan untuk mendatangi undangan, karena itu adalah undangan, ya kan, memenuhi undangan kan hukumnya tadi sunnah atau wajib, ditambah lagi dalam rangka inkarul munkar, dan kita mampu. Ya. Kita mampu menghilangkan kemungkaran. Terus bagaimana kalau kita sudah mencoba menghilangkan kemungkaran, ternyata terus berlanjut, ya sudah. Pergi. Ya, jangan terus di situ dengan alasan, kan saya yang penting sudah mengingkari, yang enggak boleh. Mengingkari ketika tidak ya berubah kemungkaran tersebut, hilang kemungkaran tersebut, ya sudah, jangan terus-menerus di situ. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah si pengundang, pihak yang mengundang adalah seorang muslim, adalah muslim. Ya. Adalah muslim. Kalau non-muslim, bukan seorang muslim, maka tidak diharuskan memenuhi undangannya. Ya. Sebab Nabi SAW di dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa memenuhi undangan itu diantara atau termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim. Situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Sebutkan diantaranya itu. Ya. Ida da'akum fa'ajibuh. Apabila mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Berarti ini hak berkaitan dengan apa? Sesama muslim. Nah, hanya saja kalau yang mengundang orang kafir bukan berarti tidak boleh sama sekali kan untuk menuhi undangannya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, apalagi dalam rangka taklif, ya melunakkan hatinya, ya melembutkan hatinya, mendakwahinya, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, begitu. Tapi tidak wajib. Ya, walaupun itu adalah walimatullah. Kemudian syarat yang keempat, ya, alla yakuna kasbuhu haraman. Ya. Penghasilannya bukan dari yang haram. Penghasilannya bukan dari yang haram. Karena kalau penghasilannya haram, ya, maka konsekuensinya kita akan memakan makanan yang dihasilkan dari yang haram, ya kan, memenuhi undangan, hidangkan makanan, makanannya dari yang haram, begitu. Maka tidak boleh memenuhi undangannya. Namun sebagian ulama mengatakan dirinci, jika keharamannya itu pada zat makanannya, jadi makanannya itu yang haram, ya, ya mungkin apa, misalkan daging babi begitu ya haram, atau minumannya khamr, intinya zat makanan minuman yang dihidangkan itu haram. Maka jelas itu tidak boleh dimakan. Ya sudah, enggak usah sekalian menghadiri undangannya. Ya. Adapun jika keharamannya kembali kepada penghasilannya, penghasilan, ya. Jadi haramnya itu cara mendapatkan uang tadi, penghasilan. Tapi makanannya tergolong makanan yang mubah, ya. Maka ketika itu ya tidak diharamkan bagi kita selaku tamu undangan untuk memakan hidangan tersebut. Ya. Ya, kata Syekh Munawi bin rahimahullah, pendapat sebagian ulama ini majihun qawi. Ya, pendapat yang kuat. Ya. Pendapat yang cukup kuat. Nah. Jadi dosanya itu ya menimpa orang yang penghasilannya haram gitu. Ya. Yeah. Adapun kita kan beda lagi. Ya, yeah. Dosanya kepada apa hanya menimpa orang yang penghasilannya haram. Ya, yeah. Adapun kita kan memakan makanan yang mubah, zatnya mubah. Ya. Yeah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya yeah, diundang ya yeah, oleh seorang Yahudi ya yeah, atau beliau diberi makanan oleh seorang Yahudi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan itu. Padahal orang Yahudi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kan suka apa? Akaluna lisuhd. Suka memakan suhd. Ya, penghasilan mereka itu dari riba, ya dari yang haram-haram banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan mereka kenapa? Karena dosanya atas mereka. Adapun yang dihidangkan, yang penting zatnya mubah, bukan makanan yang zatnya haram. Jadi sudah berubah hukumnya. Ya. Sehingga perlu dirinci tadi ya, menurut sebagian ulama syarat yang keempat ini ya tidak haram. Ya. Jadi perlu dirinci seperti tadi. Syarat yang kelima ya, syarat yang kelima jika memenuhi undangannya tidak mengakibatkan ya kita meninggalkan kewajiban lain atau perkara yang bahkan lebih wajib daripada memenuhi undangan. Ya, misalkan kita sudah memiliki kewajiban, ya, kita memiliki suatu kewajiban yang seandainya kita memenuhi undangan tersebut maka kewajiban kita yang pertama akan terbengkalai, ya, akan terbengkalai. Ya mungkin misalkan ya, ya apa namanya kita sudah memiliki ikatan kerja dan seterusnya, ya. Nah dan menurut kesepakatan tidak bisa ditinggalkan gitu, ya sudah, ya bisa dilihat minta izin di tempat dia bekerja bagaimana, boleh nggak, kalau boleh ya tolong ya, silahkan memenuhi undangan, kalau nggak boleh ya kita memiliki ikatan kerja itu wajib untuk dipenuhi ya karena dia sudah digaji, dibayar dan seterusnya, atau mungkin kewajiban yang lain yang menyebabkan ya kewajiban tersebut terbengkalai, ditinggalkan karena dia menghadiri undangan. Ya, ini gambarannya sangat banyak. Intinya itu prinsipnya, kaidahnya. Ya, kemudian syarat yang keenam, syarat yang terakhir adalah alla tatadammana dararan 'alal mujib. Ya, memenuhi undangan tersebut tidak memudaratkan ya. Tidak memudaratkan orang yang memenuhinya. Tidak memudaratkan kita misalkan yang diundang. Seperti apa? Ya, memudaratkan kita ya yang diundang kalau dipenuhi. Ya, misalkan jaraknya terlampau jauh. Ya. Jaraknya antar pulau misalkan. Ya, kalau memenuhi undangan ke sana, ya uang kita terbatas. Ya sudah. Nah, kalau kita pakai untuk perjalanan ke sana habis uangnya, dalam keadaan keluarga juga butuh makan misalkan, ya sudah, maka ketika itu tidak wajib ya tidak disunahkan, bahkan mungkin tidak boleh untuk menghadiri undangan tersebut. Nah ini 6 syarat ya apa namanya diperintahkan untuk memenuhi undangan. Nabi SAW berikutnya mengatakan waman shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa memberikan atau berbuat suatu kebaikan kepada kalian, fakafi'u, maka balaslah kebaikannya. Ya. Balaslah kebaikannya. Sana'a ilaikum ma'rufan. Ma'ruf apa itu ma'ruf? Ma'ruf ya. Semua yang ihsan, semua kebaikan, ya, perbuatan baik, entah itu berupa harta benda, atau jasa yang lain, ya, atau itu tenaga, atau itu mungkin nasihat-nasihat, ya, atau mungkin itu ilmu yang diberikan dan lain sebagainya banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan ma'rufan. Prinsipnya ya seperti yang antum pelajari ma'rufan di sini nakirah, ya kan? Nakirah fi siyaqi syart. Nakirah dalam konteks kalimat syarat, man barang siapa ya melakukan suatu ma'ruf, maka ini mencakup seluruh bentuk ma'ruf. Seluruh bentuk kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Besar atau kecil, ya. Baik itu berupa harta benda, tenaga, pikiran, nasihat, atau yang lain, ya. Fakafi'u, ya. Maka balaslah, ya. Maka balaslah kebaikannya itu, balas budi, ya. Membalas kebaikan. Nah, fakafi'u, ya. Perlu kita ketahui bahwa fakafi'u. Kafa ayu kafi'u itu artinya membalas dengan yang setimpal. Sebisa mungkin ya membalas dengan apa? Setimpal. Jadi ya seolah menutupi hutang budi kita. Ya, jangan pemberiannya yang dia berikan kepada kita sangat besar, kita balasnya sedikit. Berarti kita belum mukafa'ah. Berarti kita belum memberikan apa? Mukafa'ah. Pembalasan yang setimpal. Naam. Kemudian balasannya dalam bentuk apa? Ya, diterangkan oleh para ulama, balasannya ya sejenis dengan kebaikannya dia. Balasannya sejenis dengan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Jika kebaikan yang dia berikan itu berupa harta benda, harta uang misalkan, ya apapun kepada kita, maka kita balas misal dengan itu. Bukan maksudnya kita mengembalikan uang, ya beda ya. Ya entah mungkin berupa harta benda, tapi wujud yang lain, tapi jenisnya adalah harta benda. Ya, memberi apa, mungkin kita memberi suatu barang kepada kita balas dengan barang yang lain, yang bermanfaat untuk dia, dan mungkin harganya ya sepadan. Tapi barang yang lain, jangan salah mengembalikan. Itu justru membuat dia tersinggung. Ya. Jika kebaikan yang dia berikan kepada kita berupa jah, misalkan. Kalau jah itu ya kerutukan. Kerutukan dia ya di masyarakat atau di perusahaan atau di mana. Ya, telah bermanfaat untuk kita, maka kita balas dengan kerutukan kita. Ya. Di masyarakat mungkin. Ya. Intinya sejenis dengan kebaikan yang diberikan. Atau mungkin tenaga, dia memberikan tenaga kepada kita. Ya, membantu kita dengan tenaganya, kita bantu juga dengan tenaganya. Intinya, sebisa mungkin sejenis dengan kebaikan yang dia berikan. Nah, ini harus sebisa mungkin kita membalas kebaikan orang lain. Sampai setimpal. Ya, sampai sepadan dengan kebaikannya. Sebab, dengan membalas kebaikan orang lain, itu akan ya memunculkan berbagai manfaat. Banyak hikmah. Di antara hikmah, manfaat, faedah, ya, kita membalas kebaikan orang lain adalah tasyji', ya, dzawil ma'ruf 'ala fi'lil ma'ruf. Sebagai motivasi untuk orang-orang yang baik untuk semakin melakukan kebaikan. Oh, ternyata saya apa namanya? Ya bukan maksudnya pengen dihargai atau apa ya, misalkan pengen dibalas dan seterusnya, tapi setidaknya ya dihargai, ya diorangkan, sudah memberi kok malah dihina. Nah, ketika ada saling balas membalas seperti itu, maka orang yang berpotensi untuk memberikan kebaikan-kebaikan, sumbangsi-sumbangsi dan seterusnya, mereka akan semakin terdorong untuk memberikan kebaikan. Tentunya ya dengan niat yang ikhlas, ya. Bukan karena mengharapkan balasan, ya bukan. Tapi namanya manusia, ya ketika ada timbal balik seperti itu, mereka senang. Ya, namanya manusia seperti itu. Merasa dihargai, ya senang. Tapi kalau, ya, memberi dihina. Memberi malah dihina. Atau malah disepelekan, kan namanya jiwa manusia yang tidak suka seperti itu, kan. Ya. Demikian juga, hikmah atau manfaat faedah yang kedua, ya, adalah agar kita jika kita diberi ya tidak terlalu ya apa berhutang budi atau berhutang jasa kepada orang lain yang itu bisa menyebabkan ya suatu unsur kerendahan ya kan rendah kalau cuma diberi ya. Tapi tidak pernah membalas. Ya. Mau tidak mau pasti ada apa? Semacam zul. Ya. Kerendahan. Kerendahan kepada orang lain. Ya. Nah, mana karena itu Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas, jadi yang memberi kan. Lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang menerima-menerima pemberian. Lebih baik. Oh, berarti kalau kita selalu yang di bawah, semakin rendah. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau semakin rendah, akhirnya kita ya seolah ya terikat dengan hutang budi kepada orang lain. Ya, akhirnya ada unsur kerendahan kepada orang lain, padahal seorang muwahhid, seorang yang bertauhid dengan sesungguh-sungguhnya, dengan tauhid yang sempurna, ya, kerendahan dia hanyalah kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manfaatnya sangat besar menjaga agar kerendahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terasa rasa rendah di hadapan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Ini diantara manfaat-manfaat dan hikmah ya disyariatkan yang membalas kebaikan orang lain. Ya. Terus bagaimana ini? Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan yang sejenis, harta dengan harta, ya, tenaga dengan tenaga, atau mungkin yang lain. Fa'ilam tajidu, kata beliau, jika kalian tidak mendapati, ma tukafi'unahu, ya, apa yang bisa kalian gunakan untuk membalasnya, ya, kalian gunakan untuk membalasnya, balas kebaikannya, fada'ulahu, maka doakanlah dia. Ya, doakan bagaimana? Ucapkan misalkan jazakallahu khair, jazakallahu khair. Ya, diterangkan oleh para ulama, hendaknya mengucapkan doanya segera. Ya, segera setelah dia memberikan kebaikan kepada kita, kita katakan jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khair. Dan semisalnya. Naam. Doakan sampai kapan ini? Ya, doakan terus-menerus. Ya, segera kita doakan, demikian juga di belakang kita doakan. Ya, di belakang dia. Ya, di hadapan dia kita doakan, di belakang dia juga kita doakan. Fad'ulahu, doakanlah dia. Hatta turau, turau artinya ya tawun, tawunnu, sampai kalian mengira, ya, sampai kalian mengira bahwa kalian telah membalasnya dengan setimpal. Tapi hanya dengan apa? Dengan doa. Dan doa itu kan bukan perkara yang remeh. Ya, doa itu adalah silahul mu'min, kan senjatanya seorang mu'min. Ya, apalagi doa yang tulus. Ya, yang diiringi dengan sebab-sebab terkabulkannya doa. Ya, apalagi di waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu terkabulkannya doa. Itu suatu hal yang besar. Ya, tidak bisa diremehkan. Oh, doa semua apa? Gak bisa apa-apa. Gak ngasih apa. Gak bisa balas apa-apa. Itu bukan suatu hal yang remeh doa itu. Kalau dikabulkan oleh Allah bagaimana? Ya. Kalaupun belum dikabulkan oleh Allah. Belum nampak dikabulkan segera oleh Allah. Maka akan ditunda. Ya, kebaikan doa itu nanti. Tidaknya di akhirat nanti. Ya. Doa itu suatu hal yang sangat besar. Dan tidak bisa diremehkan. Sehingga. Kita balas dengan doa kapan? Ketika kita tidak mampu, ya. Ketika kita tidak mampu, ya, membalas kebaikannya. Minimalnya maksudnya, minimalnya dengan doa. Demikian pula diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, kita balas dengan doa kebaikan seseorang, ya. Ketika, ya, orang tersebut, ya. Ketika orang tersebut. Ya, tergolong orang yang sangat dermawan. Ya. Tergolong orang yang sangat dermawan yang seandainya kita balas pemberiannya atau kebaikannya, ya, justru itu tergolong penghinaan kepadanya. Justru itu tergolong penghinaan kepadanya. Naam. Ya, contohnya apa ini? Maksudnya kalau kita balas dengan balasan yang semisal, sejenis gitu ya. Ya, kalau doakan ya tetap doakan. Tapi maksudnya jangan dibalas dengan yang sejenis. Kapan? Yang pertama tadi kan ketika kita nggak bisa atau tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya. Demikian juga yang kedua. Ketika orang yang memberi itu termasuk orang yang sangat dermawan, sangat mulia. Orang yang sangat mulia. Martabatnya. Di mata masyarakat misalkan. Kalau dibalas kebaikannya justru itu penghinaan terhadapnya. Seperti ar-ra'is, seperti kepala negara. Ya. Seperti kepala negara dicontohkan oleh beliau. Ya, ketika memberi ya seseorang dari rakyatnya, masyarakatnya, ya sudah. Kalau dari masyarakatnya atau rakyat itu yang diberi justru membalas kebaikannya, loh. Soalnya kepala negara ini menganggap itu sudah menjadi kewajibannya untuk memberi, untuk membantu rakyatnya, kan begitu. Ya, walaupun dia mungkin memberi ya dari harta bendanya sendiri, dari harta pribadi, bukan dari harta negara atau uang negara, kas negara, dari pribadi. Tapi tetap ya seringkali ya pemimpin semacam itu ya menganggap sudah menjadi keharusan dan kewajibannya untuk membantu rakyatnya dan masyarakatnya. Nah, ketika itu ya tidak perlu dibalas, ya tidak perlu dibalas dengan alasan yang sejenis, karena bisa jadi itu justru merendahkannya. Terus bagaimana? Cukup dengan doa. Cukup dengan doa sebagaimana yang terang oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab apa? Sangat jelas hadis ini ya memerintahkan ya untuk memenuhi permintaan orang yang telah meminta dengan menyebut nama Allah. Ya. Dan melarang apa? Hadis ini melarang menolak permintaannya. Ini sangat jelas. Ya. Apa hikmahnya? Seperti tadi, karena dia telah menyebut nama Allah, maka harus kita mengagungkan dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberi permintaan orang ini yang telah menyebut nama Allah, dan itu bagian dari kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Di antaranya yang pertama adalah annahu la yurad. Ya. Bahwa tidak boleh ditolak seperti tadi permintaan seseorang yang telah meminta dengan nama Allah. Hal itu dalam rangka memuliakan Allah. Kemudian faedah yang kedua, barang siapa berlindung ya kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka wajib diberi perlindungan. Ya, wajib apa? Diberi perlindungan. Perlindungan dari apa? Ya, ya dari segala mudarat. Ya, bahkan mudarat dari diri kita sendiri ya, jangan ya, jangan kita menyakitinya. Ya, mengganggunya. Rinciannya sudah kita pelajari tadi. Kemudian faedah yang ketiga, disyariatkannya memenuhi undangan seorang muslim. Ya, memenuhi undangan seorang muslim. Seperti tadi, jumhur ulama berpendapat wajib jika itu adalah walimatul urs. Adapun selain itu maka sunnah, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari. Kemudian faedah yang keempat, disyariatkannya membalas ya kebaikan ya seseorang yang telah berbuat baik. Kemudian faedah yang kelima, disyariatkannya mendoakan kebaikan untuk orang yang telah berbuat baik ya ketika tidak mampu membalasnya. Ini beberapa materi yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.